Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabihi sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslimi ka'annaka taraha. Al-jahru wal-israru fil qira'ati fi salatil layli. Wa amma fi salatil layli fa kana taratan yusirru wa taratan yujharu. Wa kana idza qara'a wa huwa fil baiti yasma'u qira'atahu man fil hujrah. Wa kana rubbama rafa'a sawtahu akthar min dhalika hatta yasma'ahu man kana 'ala 'arishihi ay kharijul hujrah. Hasbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa nusalli wa nusallimu 'ala 'abdihi wa rasuli Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala al-Imam Al-Albani rahimahullah tabaraka ta'ala, al-jahru wal-israru fil qira'ati fi salatil lail. Bolehnya mengeraskan bacaan atau memelankan, merendahkan suara, ya, dalam membaca bacaan di salat malam. Jadi dalam pelaksanaan salat malam boleh kita baca ayat surat Al-Fatihah dengan keras, boleh juga dibaca dengan perlahan. Berkata Syalbani rahimahullah tabaraka taala, wa amma fi salatil laili, adapun dalam salat malam, fakana taratan yusirru, kadang-kadang beliau mensirkan bacaan atau merendahkan suara, memelankan bacaan. Wa taratan yajharu, kadang-kadang dia mengeraskan suara, mengangkat suaranya. Wa kana idza qara'a wa huwa fil baiti yasma'u qira'atahu man fil hujrati. Kadang-kadang ketika dia membaca bacaan salat malamnya di rumah, ya, orang yang di dalam kamar mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia mengangkat suaranya. Wa kana rubbama rafa'a sawtahu akthar min dhalik. Terkadang beliau mengangkat suaranya lebih tinggi daripada itu. Hatta yasma'uhu hatta yasma'uhu man kana 'ala 'arsyihi, sehingga orang-orang yang ada di tenda-tendanya di rumahnya mendengar bacaan Nabi SAW ay kharijul hujrah, yang berada di luar rumah beliau SAW atau kamar beliau SAW. Naam. Wa bidzalika amara Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma wa dzalika hinama kharaja lailatan faida huwa bi Abi Bakr radhiyallahu anhu yakhfidu min sawtihi wa mara bi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa huwa yusalli rafian sawtahu falamma izdama'a inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Abu Bakr marartu bika wa anta tusalli takhfidu min sawtika qala qad asma'tu man najaitu ya Rasulullah wa qala li Umar marartu bika wa anta tusalli rafian sawtaka fa qala ya Rasulullah uqidu wasnana wa atrudu syaitana fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Abu Bakr irfa' min sawtika shay'an wa qala li Umar ikhfid min sawtika shay'an wa kana yaqulu lil jahiru bil qur'ani kal jahiru bis sadaqah wal masir wal musirru bil qur'ani kal musirri bis sadaqah. Wabidzalika amara Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Dan dengan hal itulah Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar dan Umar untuk mengikuti bacaan beliau. Pertengahan antara ia terlampau membaca dengan keras atau terlampau membaca dengan pelan. Ya. Wadhalika hinama kharaja laylatan, suatu hari atau suatu malam beliau keluar. Fa idza huwa bi Abi Bakr radhiyallahu anhu yakhfidhu min sawtihi, maka dia mendengarkan Abu Bakar merendahkan suaranya. Wa marra bi Umar bin Khattab, dan dia melewati Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, wa huwa yusalli rafi'an sawtahu, dia salat dengan mengangkat suaranya dengan tinggi. Falamma jatama'a, tatkala keduanya berkumpul, indan Nabi SAW, di sisi Nabi SAW, qala, dia berkata, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, marartu bika wa anta tusalli takhfidhu min sawtika. Abu Bakar, aku, kata Rasulullah SAW, ya Abu Bakar, aku melewatimu dan engkau sedang salat dan engkau merendahkan suaramu. Qala, qad asma'ta man najaitu ya Rasulullah. Ya. Qala, qad asma'tu man najaitu ya Rasulullah. Berkata Abu Bakar, aku telah memperdengarkan yang aku mengajak dia untuk bermunajat ya Rasulullah, maksudnya Allah Jalla wa'ala. Aku pelankan suaraku karena aku hanya mendengarkan orang, ya, hanya mendengarkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang sedang bermunajat denganku. Dan makna munajat dalam bahasa adalah berbicara dengan suara perlahan, berbisik-bisik. Qad asma'tu man najaitu ya Rasulullah, sungguh aku telah mendengarkan ya Allah Azza Jalla, Tuhan yang aku bermunajat kepadanya ya Rasulullah. Tak perlu aku dengan suara keras, dia mendengar apa yang aku baca. Wa qala li Umar, dan dia berkata kepada Umar, marartu bika wa anta tusalli rafi'al sawtaka. Wahai Umar, aku melewatimu sementara aku melihat engkau mengangkat suaramu dengan nyaring. Faqala ya Rasulullah, maka Umar berkata, wahai Rasulullah, uqidul wasnan, ya Rasulullah, aku ingin ya membangunkan ya rasa kentukku. Wa atrudus syaitan, aku ingin ya mengusir syaitan dengan bacaanku. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata, ya Abu Bakrin, irfa' min sawtika syai'an, wahai Abu Bakar, angkat sedikit suaramu. Wa qala li Umar, Rasulullah berkata kepada Umar, ikhfid min sawtika syai'an, kau rendahkan sedikit dari suaramu. Ya, Umar terlampau tinggi, Abu Bakar terlampau pelan. Wa kana yaqulu, dan adalah Nabi SAW bersabda, al-jahiru bil-Quran kal-jahiru bil-sadaqah, orang yang membaca Quran dengan suara jahar bagaikan orang bersedekah dengan terang-terangan. Wal-musirru bil-Quran, dan orang yang membaca Quran secara sir, perlahan, ya, kasir lebih sedekah bagikan orang yang bersedekah dengan rahasia pula. Tentunya lebih besar ganjaran pahala orang yang bersedekah dengan rahasia, karena dia lebih dapat menjaga keikhlasan hatinya dibandingkan orang yang bersedekah dengan terang-terangan nampak orang. Demikian juga lah dengan orang baca Quran dengan suara keras dan orang baca Quran dengan suara perlahan. Dengan suara perlahan lebih dapat menjaga keikhlasan dibandingkan dengan membaca Quran dengan keras, ya, sehingga terdengar orang, sehingga dia perdengarkan ke orang, dihiasi suaranya dan seterusnya. Terkenalah dia, ya, pada penyakit riya. Nah, jadi intinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan salat malam dibaca dengan jahar. Membolehkan pula dibaca dengan sir. Kalaupun dibaca antara keduanya itu lebih utama, lebih baik lagi. Pertengahan, tidak terlampau perlahan, tidak terlampau kuat. Nah. Ma kana yaqra'uhu sallallahu alaihi wasallam fis salawati. Wa amma ma kana yaqra'uhu sallallahu alaihi wasallam fis salawati min suwaril wal ayati. فإن ذلك يختلف باختلاف الصلوات الخمس وغيرها وهكذا تفصيل ذلك مبتدئين بالصلاة الأولى من الخمس صلاة الفجر كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطوال المفصل فكان أحيانا يقرأ الواقعة ونحوها من سور فرقتين وقرأ من سورة الطور وذلك في hajjatil wada' wa kana ahyanan yaqra'u qaf wal qur'anil majid wa nahwaha fi raq'atil ula wa kana ahyanan yaqra'u bi qisaril mufassali ka idza asy-syamsu quwwirat wa qara'a marratan idza zulzilati wa fi raqataini kiltayhima hatta kiltayhima hatta qala rawi fala adri anasiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam am qara'a dhalika amdan wa qara'a marratan fi as-safari قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وقال لعقبة ابن عامر رضي الله عنه اقرأ في صلاتك المعوذتين المعوذتين نعم فما تعوذ متعوذ بمثلهما وكان احيانا يقرا باكثر من ذلك فكان يقرا 60 ايه فاكثر 60 ايه كان يقرا 60 ايه فاكثر قال بعض الروايه رواته قال بعض رواته لا ادري في احدى الركعتين او في كلتيهما وكان يقرأ بسورة الروم وأحيانا بسورة ياسين ومرة صلى الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى شك بعض الرواة أخذته سعلة فرقع نعم وكان أحيانا وكان أحيانا يعمهم فيها الصافات وكان أحيانا يعمهم فيها الصافات وكان يصليها يوم الجمعة ألف لام ميم ألف لام ميم يوم الجمعة بألف لام ميم وكان يصليهما وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة وفي الركعة الأولى وفي الثانية هل أتى على الإنسان وكان يطول في الركعة الأولى وكان يطول في الركعة الأولى ويقصر في ثانية حسبك ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات apa yang pernah dibaca Nabi ketika salat beliau وأما ما كان يقرأه في الصلوات من السور والآيات adapun yang pernah Rasulullah baca dalam salat beliau baik berupa surat tertentu ataupun ayat فإن ذلك يختلف باختلاف الصلوات الخمس وغيرها maka bacaan beliau itu bervariasi berbeda-beda ketika mengerjakan salat lima waktu ataupun di luar lima waktu. Wa haka tafsilu dzalika dan akan kurinci di sini mubtadi'ina bis salatil ula min khamsi aku mulaikan dengan salat yang pertama dari salat lima waktu. Salatul fajar, salat fajar. Apa yang Rasulullah pernah baca ya ketika salat fajar? Kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha bi tiwalil mufassal. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya membaca dengan surat-surat yang panjang ya al-mufassal yang padanya ada rincian-rincian maksudnya adalah surat Qaf ke bawah. Namanya adalah tiwalul mufassal. Pada prinsipnya al-fasal adalah ayat-ayat yang pendek. Tapi ayat yang pendek ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada yang agak sedikit panjang, namanya tiwalul fasal. Ada yang pertengahan, ada yang pendek, qisarul mufassal. Yang pendek itu dari surat Wadduha ke bawah namanya qisarul mufassal. Al-mufassal. Ada pun surat Qaf ini, ya, masuk ke dalam tiwal at-tiwal mufassal. Kana yaqra'u fiha bitiwal mufassal. Adalah Rasulullah SAW membaca pada salat fajar dengan at-tiwal mufassal. Ya, dari surat Qaf wal Qur'anil Majid dan seterusnya. Fakana ahyanan yaqra'u al-waqiyah. kadang-kadang beliau membaca surat Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah. Ya. Wa nahwiha minas suwar fi raka'atain, dan yang sejenisnya. Dan semisalnya ya dari surat-surat lain dalam dua rakaat. Wa qara'a maratan surat At-Tur, beliau pernah membaca surat At-Tur. Wa dhalika fi hajjatil wada'. Dan ini pernah beliau lakukan ketika haji wada, beliau membaca surat Tur ketika solat fajar. Wa Tur wa kitabim mastur. Ya, ini termasuk ke dalam tiwal mufassal, ayat-ayat yang ya panjang. Wa kana ahyanan yaqra'u Qaf wal Qur'anil Majid. Kadang-kadang beliau membaca pada solat fajar surat Qaf wal Qur'anil Majid wa nahwiha. Wanahwa fi raka'atil ula, atau wanahwa fi raka'atil ula, atau yang semacamnya pada rakaat pertama. Wa kana ahyanan yaqra bi qisar mufassal, kadang-kadang beliau membaca ya bi qisar mufassal, yaitu ayat-ayat yang pendek dari al mufassal, namanya qisar mufassal. Contohnya ka idza syamsu kuwirat, at-takwir ya. Wa qara amratan idza zulzilat, kadang-kadang beliau membaca ketika solat fajar idza zulzilatil ardh fi raka'ataini kiltayhima, bahkan idza zulzilatil ini pernah Rasulullah baca dalam dua rakaat, rakaat pertama dan rakaat kedua. Hatta qala ar-rawi, sehingga para hadis ini meriwayatkan, fala adri anasiya Rasulullah am qara dzalika amban, sampai aku pun tak tahu apakah Rasul sengaja mengulangi idza zulzilatil ardh zilzalaha itu dengan sengaja, atau Rasulullah lupa sehingga dia mengulang tanpa dia ketahui. Qara'a maratan fi safar. Ya, jadi Rasulullah dalam salat fajar itu beliau sallallahu alaihi wasallam terkadang membaca ayat yang dimulai daripada surah Qaf, namanya adalah Tiwal Mufassal. Kadang-kadang membaca yang pendek. Idza syamsu kuwirat, namanya Qisar Mufassal. Ya. Kadang-kadang membaca idza zul. Jadi imam hendaklah berusaha untuk ya tidak terus-menerus jadi satu kondisi. Kadang dibaca panjang, kadang pendek sesekali. Ya, dibaca yang panjang mufassalnya, Qaf dan seterusnya. At-Tur, Adz-Dzariyat, kadang-kadang baca yang pendek, diseling-selingi. Ya. Bahkan Rasulullah pernah membaca ketika salat subuh, idza zulzilat. Sebagian besar masjid karena hafalan yang memang tak banyak, tak pernah melampaui daripada qisar mufassal, wadduha ke bawah. Ya. Maka ini sebenarnya menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Kalaupun kita terus membaca bacaan dengan panjang, juga menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Tapi tidaklah diseling-selingi, kadang panjang, kadang pendek. Ya. Begitu yang Rasulullah terapkan. Dalam salat fajar saja, kadang-kadang beliau membaca surat yang pendek. Wa qara'a maratan fi safar, pernah beliau membaca dalam musafir qul a'udzu birabbil falaq. Salat fajar Rasulullah membaca al-falaq, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ya. Ini ketika safar. Sesuai dengan hajat. Wa qala li Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata kepada Uqbah bin Amir, iqra' fi salatikal mu'awwidhataini. Bacalah dalam salatmu itu dua ayat sebagai bacaan untuk berlindung, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Fama ta'awwadha muta'awwidhan mimithlihima. Tak pernah ada orang yang membaca ayat melindungi dirinya sebagaimana dahsyatnya kedua surat ini. Wa kana ahyanan yaqra'u bi aktsar min dhalik. Kadang-kadang boleh membaca lebih daripada itu. Fa kana yaqra'u 60 ayatan fa aktsar. Kadang-kadang boleh membaca 60 ayat lebih. Qala ba'dhu ruwatihi, berkata sebagian perawi, la adri fi ihdari raka'ataini aw fi kiltayhima. Yang 60-an ayat lebih ini saya tak tahu apakah dalam dua rakaat atau satu rakaat. Wa kana yaqra'u bi surati ar-Rum, kadang-kadang beliau membaca surat Rum. Ya. Wa ahyanan bi surati Yasin, kadang-kadang beliau membaca Yasin. Wa marratan shalla subha bi Makkah. Pernah Rasulullah shalat subuh di Makkah, fastaftaha suratul mu'minin. Beliau membuka bacaan surat fajarnya, yakni salat fajar dengan surat Al-Mu'minun. قد أفلح المؤمنون. حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى شك بعض الرواة أخذته سعلة فركعة. Sampai beliau membaca pada ayat tersebut yang disebutkan pada tentang kisah Musa dan Harun atau tentang Isa, perawi ragu apakah tentang Isa atau Musa dan Harun. Maka Rasulullah SAW batuk. Ya, karena beliau batuk maka beliau rakaat memendekkan bacaan langsung beliau rukuk sallallahu alaihi wasallam. Apabila imam merasa tak nyaman karena batuk, karena flu dan seterusnya, ya, tak perlu dipanjang-panjangkan. Dipendekkan sekemampuannya. Wa kana ahyanan ya'umuhum fiha bis-saffat. Kadang-kadang Nabi menjadi imam dengan para sahabat membaca surat As-Saffat, Saffa. Wa kana yusalliha yaumal jum'ah bi alif lam mim tanzil sajadah, dan adalah Rasulullah mengerjakan surat fajar pada hari Jumat dengan membaca surat alif lam mim tanzil sajadah. Fi rakaatil ula, pada rakaat pertama. Wa fi tsaniyah, dan adapun rakaat kedua, hal ataka bi hal ataka al-insan, dengan ayat dengan surat al-insan, hal ataka al-insani min ad-dahri. Ini dibaca pada hari Jumat pagi. Wa kana yutawwil fi raq'atil ula wa yuqassir fi tsani, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya mempanjangkan bacaan pada rakaat pertama dibandingkan dengan rakaat kedua. Yang kedua dipendekkan, lebih pendek daripada yang pertama. Ya, inilah Rasulullah pernah baca dalam salat sunat, dalam salat yakni wajib, yaitu salat subuh atau salat fajar. Kesimpulannya, kadang-kadang beliau membaca al-mufassal tiwal, kadang-kadang membaca kisah al-mufassal, kadang-kadang membaca ayat yang 60-an ayat lebih pada rakaat pertama atau dalam dua rakaat, kadang-kadang membaca surat yang lain, Yasin, Al-Mu'minun, As-Saffat, kadang-kadang membaca yang pendek. Ya, hendaklah bervariasi. Ini sebaik-baik sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah imam berusaha untuk menghafalkan ayat-ayat ini, mempraktikannya ketika subuh. Mana sih kita? Wujud tahfaz hadil ayat tutabbiquha. Jamil. Fi ba'dil ahyan tuqassir. Naam, kamil. القراءة في سنة الفجر، وأما قراءته في ركعتي سنة الفجر فكانت خفيفة جدا، حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول هل قرأ فيها بأم الكتاب؟ حسبك. القراءة في سنة الفجر. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bacaan beliau ketika mengerjakan solat sunat fajar? Tadi tentang solat fajarnya. Sekarang sunat fajar itu dua rakaat dikerjakan sebelum subuh. Namanya sunat fajar. Apa yang Rasulullah baca? Wa amma qira'atuhu fi raq'atay sunnatil fajri, adapun bacaan Rasulullah yang beliau baca dalam dua rakaat sunat fajar. Ingat, sunat fajar itu ketika telah tiba waktu fajar, sebelum subuh. Bukan sebelum fajar. Sebelum fajar namanya salat malam. Ya. Hendaklah diakhiri dengan witir. Kalau sudah datang fajar, dikumandangkan azan, ketika itu tak ada lagi solat malam. Yang ada adalah ketentuan sunat fajar. Dan sunat fajar ini tak boleh lebih dari dua rakaat. Hanya dua rakaat saja. Setelah itu duduk, berzikir, dan seterusnya. Ya, wa amma qira'atuhu fi raka'atay sunnatil fajri, adapun bacaan Nabi ketika membaca sunat, dua rakaat dalam sunat fajar, fakanat khafifatan jiddan. Begitu pendeknya bacaan Nabi SAW. Hatta inna Aisyah radhiyallahu anha kanat taqul, sampai ibunda Aisyah pernah berkata, hal qara'a fiha bi ummil kitab. Apakah Nabi baca Fatihah atau tidak ini? Karena ringkasnya salat beliau. Jadi salat sunat dua rakaat sebelum fajar tak perlu panjang-panjang. Pendekkan, karena Nabi pendekkan. Ya. Naam. وكان احيانا يقرا بعد الفاتحه في الاولى منهما ايه قولوا امنا بالله وما انزل الينا الى اخر الايه وفي الاخرى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخرها. وكان أحيانا يقرأ بعد الفاتحة في الأولى منهما آية قول آمنا بالله وما أنزل إلينا. Adalah Rasulullah SAW dalam mengerjakan salat sunat fajar pernah membaca setelah Fatihah ayat qulu amanna billah ma unzila ilaina, ya, surat kedua Al-Baqarah pada ayat 136. Wa fil ukhra, pada ayat kedua beliau membaca, ya, qul li ahli kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ila akhiriha, surat ketiga, ya, pada ayat ke-64, ya, surah Al-Imran ila akhirnya, sampai selesai satu ayat, ya, satu ayat qulu amanna billahi wa anzala ilaina, ya, satu ayat dalam salat sunat fajar. Wa rubbama, na'am, fadhal. Wa rubbama qara'a badalaha وربما قرأ بدلها فلما أحس عيسى منهم الكفر إلى آخر الآية. نعم. Kadang-kadang beliau membaca, ya, surat yang ke-23 ayat 52. فلما أحس عيسى منهم الكفر, tatkala Isa merasa bahwasanya telah tampak dari mereka kekufuran, ya, قال من أنصاري إلى الله, siapa, maka dia berkata, siapa yang menolong saya menegakkan agama Allah ini, sampai akhir ayat, satu ayat ini saja, ya, na'am. Wa ahyanan yaqra'u qul ya ayyuhal kafirun fil ula wa qul huwa Allahu ahad fil ukhra wa kana yaqul ni'ma suratan huma. Wa ahyanan yaqra'u qul ya ayyuhal kafirun, kadang-kadang Rasulullah membaca pada salat sunat fajar pada rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat kedua qul huwallahu ahad, dan Rasulullah mengatakan ni'mas suratani huma, alangkah baiknya kedua surat ini, ya, al-kafirun dan al-ikhlas. Al-kafirun ayat tentang tauhid, ya, tauhidu al-amali. Al-ikhlas ayat tentang tauhid al-ilmi. Naam. Wa sami'a rajulan yaqra'u surat al-ula fi raka'ati al-ula faqal hada 'abdun amana bi rabbih thumma qara surat al-thaniya fi raka'ati al-ukhra faqal hada 'abdun arafa rabbah. Wa sami'a rajulan yaqra'u surat al-ula fi raka'ati al-ula, ya, pernah Rasulullah SAW membaca surat yang pertama ini, yaitu Al-Kafirun pada rakaat pertama. Faqala, maka Rasulullah berkata, hadza 'abdun amana bi rabbih, dia ini adalah seorang hamba yang beriman dengan Tuhannya. Thumma qara'a surah thaniyah fi raqatil ukhra, kemudian, ya, laki-laki itu membaca surat yang kedua, yaitu Al-Ikhlas pada rakaat yang berikutnya. Faqala, hadza 'abdun 'arafa rabbah, maka Rasul berkata, sungguh orang ini benar-benar kenal dengan Tuhannya. Inilah dua surat yang Rasulullah terkadang membacanya dalam salat fajar, Al-Falaq dan Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Naam. Salatu Zuhri. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raka'ataini al-ulayyaini bi fatihatil kitabi wa surataini wa yatulu fil ula ma la yatulu fi thaniyah wa yutawwilu fil ula ma la yutawwilu fi thaniyah. Kedua, salat zuhur, dan adalah Rasulullah SAW membaca pada rakaat, ya, dua rakaat pertama Al-Fatihah dan dua surat lainnya. Pada rakaat pertama lebih dipanjangkan dibandingkan dengan rakaat kedua. Ya, bacaan surat setelah Fatihah yang pertama itu lebih panjang daripada surat setelah baca Fatihah pada rakaat kedua. Yang kedua harus lebih pendek. Naam. Wa kana ahyanan yutiluha hatta أنه كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي منزله ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. وكان أحيانا يطيلها. Kadang-kadang Nabi memanjangkan bacaan, ya, pada waktu salat zuhur, pada dua rakaat pertama. Hatta annahu kanat, ya, pada rakaat pertama dia baca panjang salat zuhur, sehingga ada salah seorang, ya, ketika salat zuhur ditegakkan, ada yang pergi dia ke baqi, baqi pemakaman, ya, berada di seberang masjid Nabi SAW. Ya, di sana dulu banyak pohon ghorqat. Fayaqdi hajatahu, ya, maka dia ke sana memenuhi hajatnya, thumma ya'ti manzilah, dari baqi pulang ke rumahnya, thumma yatawadda, kemudian di rumahnya berwudu, thumma ya'ti Rasulullah, thumma ya'ti wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firqatul ula. Sampai dia setelah wudu berangkat menuju masjid dan dia masih mendapati Nabi mengerjakan salat pada rakaat pertama, mimma yutawiluha, karena panjangnya bacaan Nabi SAW. Ke baqi, pulang ke rumah, berwudu, ke masjid, Nabi masih berdiri pada rakaat yang pertama. Naam. Wa kanu yadhunnuna annahu yuridu bidzalika an yudrika an-nasu ar-raka'ata al-ula. Wa kanu yadhunnun, dan para sahabat menganggap perbuatan Nabi SAW itu memanjangkan bacaan agar orang-orang dapat, ya, mengikuti beliau pada rakaat pertama, karena besarnya ganjaran keutamaan mengikuti imam dari rakaat pertama, apalagi dari takbiratul ihram. Ya, naam. Wa kana yaqra'u fi kullin min ar-raqataini qadra 30 ayatan qadra qira'ati alif lam mim tanzilu sajadah wa fiha al-fatihah. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, setiap rakaat dari salat zuhur itu membaca ayat yang jumlahnya sekitar 30 ayat pada setiap rakaat, atau semisal bacaan dari surat Alif Lam Mim Tanzilus Sajadah. Ya. Wa ahyanan kana yaqra'u bi was-samaa'i wat-tariq wa was-samaa'i dzatil buruj wa wal-laili idza yaghsha wa nahwaha min as-suwari. Wa ahyanan, kadang-kadang beliau membaca was-sama'i wat-tariq dalam salat zuhur, dan was-sama'i dzatil buruj, dan kadang-kadang dia membaca ayat surat wal-laili idza yaghsha, dan yang semacamnya panjangnya atau pendeknya. Wa rubbama qara'a, na'am, wa rubbama qara'a إذا السماء شقت ونحوها. Ya, kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membaca, ya, surat al-insyiqaq إذا السماء شقت dan semacamnya. Naam. وكانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته. Dan para sahabat mengetahui bacaan Nabi SAW itu bahwa beliau membaca dalam salat zuhur dari gerak, ya, jenggot Nabi yang mulia SAW, bittirah bilihyatihi, dari pergerakan jenggotnya SAW, ini menunjukkan jenggot Nabi itu panjang, kathah. Ya, andai kata pendek jenggotnya, tak tampak padanya, ya, gerak jenggot Nabi yang mulia SAW. Nah, qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam ayatin ba'dal fatihati fil akhiri fil akhiritaini fil akhirataini fil akhirataini fil akhirataini fil akhirataini wa kana yaj'al raqataini al akhirataini aqsaru min al ulayaini qadra nisfi qadra 15 ayatin wa rubbama qadra 15 ayatan qadra 15 ayatan wa rubbama iktasara fihima ala al-fatiha wa kana yaj'al rukatain al-akhiratain aqsar min al-ulain. Dan Nabi SAW senantiasa, ya, melakukan atau memendekkan dua rakaat terakhir dibandingkan dengan dua rakaat yang pertama qadra nisfi, setengahnya, qadra 15 ayah, jikalah pada rakaat pertama kedua itu masing-masing sekitar 30 ayat, maka pada rakaat ketiga keempat berdirinya Nabi SAW sekitar membaca 15 ayat. Kadang-kadang beliau hanya membaca Fatihah saja, kemudian langsung rukuk. Jadi inilah sunnah Nabi ketika sholat zuhur. Sesekali dia panjangkan, sesekali dia pendekkan. Ya. Naam. Wujubu qira'ati al-Fatiha fi kulli raka'atain. Wa qad amara al-musi'a salatahu bi qira'ati al-Fatiha fi kulli raka'atin haitsu qala lahu ba'da an amarahu bi qira'atiha fi raka'atil ula. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وفي رواية في كل ركعة. وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. Wajib membaca Fatihah setiap rakaat. Ya, dalam salat zuhur ini wajib. وقد أمر المسيء صلاة بقراءة الفاتحة في كل ركعة. Nabi telah perintahkan orang yang tak baik salatnya itu, yang Nabi suruh berulang-ulang untuk mengulangi salatnya. Setelah itu Rasulullah ajarkan kepadanya, Rasulullah berkata kepadanya, ya, agar membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Kata Nabi, "Tsumma fa'al dzalika fi shalatika kulliha." Lakukanlah seperti ini, kau baca Fatihah dalam setiap salatmu. Dalam riwayatnya fi kulli rakaatin, dalam setiap rakaat baca Fatihah. Ya, ini pendapat yang paling kuat. Walaupun sebagian mazhab ada yang bolehkan tak membaca ketika berjamaah, ya, tapi yang paling kuat ketika solat sir kita baca jelas supaya ada kerjaan apa? Makmum. Ya, kalau anda yang kata maghrib isya subuh, kerjaannya ada itu mendengarkan bacaan imam. Zuhur, kalau anda yang kata dia diam bengong, apa kerjaannya? Rasulullah perintahkan orang tersebut yang tak baik solatnya itu untuk membaca Fatihah dalam setiap rakaat. Naam. Wa kana yusmi'uhum al-ayata ahyanan. Kadang-kadang Nabi memperdengarkan ke mereka ayat. Dari sinilah para sahabat tahu bacaan Nabi SAW, karena beliau membaca sedikit lebih keras sehingga terdengar ke mereka. Ya, sesekali, bukan tiap zuhur antum baca keras. Ya. Kadang-kadang tak sengaja kita, bacaan kita menjadi keras. Kita perasaannya sedang membaca dengan perlahan, tapi samping kiri kanan dengar. Ya. Boleh imam menjaharkan bacaan sedikit lebih keras. Ya, tak sama dengan bacaan ketika isya, subuh dan ya maghrib. Zuhur sesekali terdengar bacaan beliau oleh makmum. Nah, wa kanu yasma'una minhu an-nughmata bi sabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiyah. Ya, kadang-kadang mereka mendengarkan senandung Nabi SAW, ya, bacaan beliau ketika membaca sabbih isma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghashiyah, ya, ketika solat zuhur. Ya. Wa kana ahyanan yaqra'u bi was-samaa'i dzaatil buruj wa bi was-samaa'i wat-thariq wa nahwahuma min as-suwari. Kadang-kadang beliau membaca pada salat zuhurnya atau ayat atau surat al-buruj was-samaa'i dzaatil buruj. Kadang-kadang membaca was-samaa'i wat-thariq dan yang semacamnya panjangnya. Naam. Wa ahyanan yaqra'u bi wal-laili idza yaghsha wa nahwaha. Kadang-kadang boleh membaca dalam salat zuhurnya surat wal-laili idza yaghsha. Hasbuka. Naam. Kita baca soal-soal. Ustaz, sahabat saya meninggal dunia pada hari ini. Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami sangat dekat. Kami pergi ngaji barengan. Saya mencintainya karena Allah. Bagaimana cara agar saya dipertemukan di surga nanti? Kewajiban kita adalah berusaha untuk mendoakan orang-orang yang tercintai agar Allah merahmati mereka, mengangkat derajat mereka, menghapuskan dosa-dosa mereka, karena mereka telah terputus untuk beramal. Kita masih hidup, masih bisa kita beramal untuk kita, masih bisa kita menghadiahkan amal untuk mereka. Tentunya yang dapat dihadiahkan yang ada dalilnya. Kalau kamu cinta kepada sahabatmu, bersedekahlah atas namanya. Ya, kalau kau cinta dengan dia, sambung ya hubunganmu dengan orang-orang yang dia cintai. Kerabat-kerabatnya, anaknya, istrinya dan seterusnya. Ya, bantu mereka, itulah tanda cintamu. Adapun masalah kelak di surga, pasti kalau semuanya kita masuk surga, kita akan dikumpulkan beserta orang kita cintai. Sebagaimana pertanyaan seorang Arabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentang perkara surga. Kata dia, ya Rasulullah, ada orang yang mencinta satu kaum tapi tak mampu ya melakukan amal sebagaimana amalan mereka. Bagaimana nasib mereka kelak di surga? Kata Nabi, al-mar'u ma'aman ahabba. Sesungguhnya seseorang beserta orang yang cintai. Dalam beberapa riwayat, laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, kapan datangnya kiamat? Kata Nabi, kenapa kamu bertanya tentang kiamat? Apa yang kau siapkan untuk kiamat itu datang? Kata dia, ya Rasulullah, aku tak memiliki banyak amalan-amalan yang dapat kuandalkan menyambut kiamat, tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah, engkau kelak akan digiring bersama orang yang kau cintai. Kata Anas, tak pernah kami mendengarkan ada hadis yang begitu membuat kami bergembira. Maka kata Anas, sungguh aku mencintai Rasulullah, walaupun aku tak mungkin beramal seperti beliau, ya, sempurna sebagaimana beliau. Aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, meski aku tak akan pernah mampu ya beramal sebagaimana dahsyatnya amalan mereka. Maka andai kata kita cinta dengan Rasulullah, Allah akan kumpulkan kita dengan mereka, dengan para sahabat yang kita cintai. Ya, jadi tak perlu khawatir. Allah akan kumpulkan kita beserta orang-orang yang kita cintai. Jika melaksanakan sholat malam, apakah harus diakhir dengan witir? Ya, yang bagus, yang utama diakhir dengan witir. Ya, andai kata tak sempat waktunya, ya qadarullah ma syaa fa'al, maka sebaiknya sebelum fajar hendaklah witir walau satu rakaat. Apakah telapak kaki wanita termasuk aurat dalam sholat? Jika terbuka, apakah membatalkan sholatnya? Ya, para ulama-ulama mazhab berselisih tentang kaki wanita, ya telapak kaki wanita. Ya, dari mata kaki sampai ke bawah, apakah termasuk aurat? Sebagian mengatakan ya, sebagian mengatakan tidak. Mazhab Hanafiyah mengatakan tidak aurat, tapi mazhab jumhur mengatakan aurat. Dan itu yang lebih rajih insyaallah tabarakataala, hendaklah dia tutup ketika salat. Apabila terbuka dengan tidak sengaja, tidak mengapa. Ya. Di kampung kami masih banyak acara ritual pada saat pernikahan, ya. Di antaranya kenduri, marhaban. Apakah hal tersebut pernah dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah jika tak melaksananya akan berdosa? Perkara nikah perkara adat istiadat. Boleh kita melakukan berbagai macam adat istiadat selama tidak bertentangan dengan agama. Ya. Oleh karena itu dalam masalah pernikahan boleh-boleh saja orang membuat berbagai macam acara selama tidak bertentangan agama. Karena dia perkara adat istiadat. Tapi membuat amal khusus pada pernikahan, ya, bacaan khusus pada pernikahan, membacakan senandung, ya, bacaan tertentu, ya, apalagi jika bacaan tersebut masalah, dalamnya ada kandungan yang melebih-lebihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, seolah-olah Nabi bagikan Tuhan dijadikan tempat perlindungan dan seterusnya, tentu ini adalah perkara yang dilarang. Bukan hanya dalam acara pernikahan, dalam setiap acara dilarang. Nah, sebagian kandungan daripada puji-pujian kepada Nabi berlebih-lebihan. Ya. Adapun jika dia bukan perkara ibadah, perkara adat boleh-boleh saja selama tidak menyelisih syariat. Ya. Untuk menikah pakai baju merah, pakai baju biru, pakai baju belang-belang dan seterusnya enggak ada masalah. sesuaikan dengan kondisi, tradisi. Yang penting tidak ada padanya unsur berlebih-lebihan. Bagaimana adat istiadat tak boleh berlebih-lebihan. Makan, minum itu bagian daripada perkara adat, kebiasaan kita. Maka dilarang berlebih-lebihan padanya. Wukul wa syarabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan berlebih-lebihan. Pernikahan pun demikian. Selama tidak berlebih-lebihan, ya, sampai memakan miliaran rupiah pernikahan dia, ya, atau dalam keadaan dia fakir, miskin, pinjam sana pinjam sini, utang keling pinggang, nikah seminggu cerai, pusing masing-masing membayar utangnya, ini tidak boleh. Adapun berbagai macam acara-acara pernikahan tidak ada masalah, dia adat istiadat, bukan agama, ya, maka tak usah dimasukkan padanya unsur-unsur agama. Dalam pengertian harus dibaca ini, harus dibaca itu, enggak ada. Ada pun perbedaan masalah sedekap tak sedekap, insyaallah taala nanti akan kita bahas pada masanya. Panjang-panjang ini agak pusing kan waktunya. Pendek-pendek lah waktunya, pendek. Adakah doa dan mengangkat tangan setelah azan? Boleh mengangkat, boleh tak mengangkat. Karena Nabi SAW tidak tentukan. Apakah ada sunnahnya salat 4 rakaat sebelum zuhur? Ada, sebelum subuh ya. 4 rakaat sebelum subuh tak tahu saya sunnahnya ada. Tak ada. Yang saya tahu 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, dan 4 rakaat setelah zuhur. Boleh dibaca 4, boleh dikerjakan 4 rakaat sebelum zuhur dan setelah zuhur. Ya, adapun 4 rakaat sebelum subuh saya enggak tahu. Ya, setelah zuhur 4, sebelum zuhur 4 boleh dikerjakan. Ada sunnahnya. Boleh dikerjakan dengan dua-dua itu paling utama. Sebagian bolehkan langsung 4 tanpa ada tahiyat awal. Tidak utama. Ustaz, saya maghrib sholat di masjid lain. Setelah maghrib saya sholat, saya tidak sholat ba'diyah di masjid tersebut karena niatnya mau sholat sabil najah. Setelah sampai saya langsung sholat 2 rakaat. Apakah itu bisa sebagai penutup sholat ba'diyah di masjid sebelumnya? Karena tidak kita, ya boleh. Misalnya kita tak sempat sholat di masjid lain, ba'diyahnya kita sholat di sini, langsung kerjakan 2 rakaat niatnya ba'diyah, boleh. Dan dia telah cukup pengganti tahiyatul masjid. Ya. Bagaimana tentang hukum orang sering terlambat sholat berjamaah sementara saat terlambat kerja mereka begitu menyesal, apakah termasuk dosa? Yang jelas sholat jemaah upayakan tidak terlambat. Andai kata ada uzur-uzur yang memang dimasyru, ditinjau dalam syariat, memang dia diberi uzur padanya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tak bani jiwa kecuali apa yang mampu dia pikul. Ya, yang jelas usahakanlah sholat lebih awal bersama imam. Kalau dapat takbiratul ihram, kalau dapat. Ya, andai kata tak dapat karena ada uzur, rumah jauh, hujan, macam-macam. Fattaqullaha astata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kita. Demikian ikhwatul kiram, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.